ku kenang, ku renung gambar wajahmu. Kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lupakan saja cerita lama, usah dirayu pada yang tak sudi. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali. Kecewa tidak terkata, mengapakah itu disebut lagi? Air mata yang berhenti pada bayangan di angin lalu, membisikkan kata rindu bayangan. Kata-kata hanya linangan air mata yang merintih pada bayangan di angin lalu, membisik.